Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasannya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hal ini senada juga dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan di sana banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya bertakwa kepada Allah, balasannya adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka balasannya adalah jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Allah Azza wa Jal. Itu bersegeralah untuk beramal, beribadah, taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bersegeralah untuk meraih ampunan dari Allah Azza wa Jal dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat, yang surga itu dipersiapkan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ayat yang dibaca ketika khutbatul hajah adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal, tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ayat-ayat yang lain, faqad fazal muttaqun, sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Juga hadis-hadis Nabi SAW banyak yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya hadis Abu Dzar dan juga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi SAW bersabda, ittaqillah haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa Allah, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, oleh Allah Azza wa Jal ya, adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana seorang hamba seharusnya berakhlak kepada Allah? Bagaimana akhlak dan adab manusia terhadap putusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana akhlak seorang manusia kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan sekalipun? Ya. Diatur di dalam Islam, ya. Sehingga kalimat akhlak mencakup ini semua: akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada manusia. Ya. Bukan hanya akhlak kepada manusia, kepada sesama bagus, masya Allah, luar biasa ucapannya, lemah lembut, sopan ya, tutur katanya dermawan, suka membantu, ringan tangan dan seterusnya, tetapi nggak pernah sholat, apakah dia berakhlak mulia? Lah, dia berakhlak jelek. Karena dia telah lancang kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dia baik kepada manusia, tetapi kepada penciptanya tidak baik. Lancang, meninggalkan perintah sang penciptanya. Itu melaksanakan sholat dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Bahkan takwallah adalah wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tausiah kepada para sahabatnya dengan tausiah atau ceramah yang menyentuh hati. Maka para sahabat menyebutkan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal 'uyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, nasihat kepada kami ya, dengan nasihat yang menjadikan hati-hati kami bergetar dan mata kami mengeluarkan air mata menangis. Nasihat yang sangat menyentuh hati. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum waddi' fa'ausina, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat orang yang mau berpisah, nasihat orang yang mau pergi ya. Maka beri wasiat kepada kami, ya Rasulullah ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nanti akan dijelaskan makna takwa. Wasam'i wat ta'ah. Dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak Habasyi. Ethiopia, orang Habasyi yang kebanyakan hitam ya. Rambut keriting dan seterusnya. Walaupun yang memimpin kalian, memerintah kalian, berkuasa atas kalian adalah seorang bekas budak Habasyi. Taati. Dengar dan taati. Sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Yaitu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, karena la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. ketaatan tersebut hanya dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang berumur panjang setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Dan apa yang beliau sampaikan benar, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai muncul perselisihan, bahkan sampai perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang berumur panjang setelahku, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusinya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapat petunjuk dan hidayah. Addu 'alaiha binawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian kuat-kuat. Pegangi kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Karena kalau lepas bahaya. Nah, bisa terjerumus ke dalam kesesatan. Addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian di wasiat terakhirnya beliau mengatakan, hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat yang pertama yang beliau sampaikan adalah taqwallah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan orang yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah azza wa jal adalah yang paling bertakwa. Takwa Allah akan menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah, surga Allah Azza wa Jal. Yang Allah persiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dimana makna takwa adalah ja'alul insani wiqayatan min azabillah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahih. Ada beberapa penafsiran tentang takwa. Di antaranya adalah takwa itu seseorang membuat tameng penghalang dari azab Allah, dari siksa Allah. Karena takwa dari kalimat waqayati wiqayatan, wiqayah, membuat tameng, membuat penghalang, supaya tidak terkena azab Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah takwa Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka orang yang mau bertakwa kepada Allah, dia harus tahu apa saja perintah-perintah Allah. Dia harus tahu apa saja larangan-larangan Allah. Agar supaya dia bisa menjalankan perintah tersebut, dan agar supaya dia tidak terjatuh ke dalam larangan. Harus tahu apa saja perintah Allah dan apa saja hal-hal yang Allah larang. Dari mana kita tahunya? Talabul ilmi, belajar, ngaji, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu mana perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah apa? At-tauhid, ya. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ya. Ini perintah Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama. Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada di bab-bab terakhirnya dibahas tentang al-manhiyat, hal-hal yang dilarang, ya. Nah, penting bagi kita untuk mengetahuinya, mempelajarinya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang, ya. Naraftu syar la li syar walakin li tawakkih wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaq'u fi. Atau kama qala syair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Ya, jadi mempelajari apa itu syirik, apa itu bid'ah, bukan untuk melakukan kesyirikan atau melakukan kebid'ahan, bukan. Tetapi agar aku terjaga, terpelihara, tidak terjatuh ke dalam perbuatan jelek tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, dia mudah terjatuh ke dalam perkara yang jelek. Nah. Jelas di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini sebenarnya adalah salah satu makna daripada taqwallah. Realisasi dari taqwallah. Nah, karena Allah memerintahkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ketika kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, berarti kita menjalankan perintah Allah. Berarti ini takwa Allah. Nah, akan tetapi disebutkan secara khusus, ya, karena pentingnya na'am akhlak ini. Ini dua perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, takwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala membahas dua hadis secara langsung, ya, sehingga kita baca hadis berikutnya. Kemudian kita baca penjelasannya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Ini masih ada kaitannya dengan hadis di atas tentang akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nas bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan rasa lapang kepada manusia dengan harta-harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa memberi rasa lapang kepada manusia dengan bastul wajhi, dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang mulia. Ya. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, hadis ini akhrajahu Abu Ya'la wa shahahahu al-Hakim. dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menghasankan hadis ini. Al-hadis hasan. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kita skor adzan dulu. Adzan al-madani adzin. Setelah itu kita baca penjelasan dari dua hadis di atas. Adzan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hadis yang kedua tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nas bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak dapat memberi rasa lapang kepada manusia dengan harta-harta kalian. Ya, demikian karena harta sedikit sedangkan manusia banyak. Manusia banyak sedangkan harta kita sedikit. Maka kita tidak dapat memberikan rasa lapang kepada manusia dengan harta-harta kita. Walakin akan tetapi liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi hendaklah kalian memberi rasa lapang atau kalian dapat memberi rasa lapang kepada manusia dengan bastul wajh. Menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya, dan juga menampakkan akhlak yang mulia, menggauli manusia dengan akhlak yang terpuji. Ya. Ini yang akan membuat manusia lapang, ya. Merasa lapang, merasa nyaman, ya. Merasa tentram ketika berada di dekat orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala Bastul wajhi, makna bastul wajhi bi fathil ba, dengan difathahkan huruf ba-nya, wa sukunis sin, dan disukunkan huruf sin-nya, bastul wajhi. Artinya al-bashashah wa talaqatul wajhi. Bashashah, wajah yang berseri-seri, atau talaqatul wajh, wajah yang ceria, senyum, ya, dan seterusnya. Walinil janib, dan juga linil janib, yaitu ramah, ya, sopan. Nah, ini makna bastul wajhi. Adapun makna husnul khuluq, al khuluqu bidhammil kha'i wal lam, dengan didhammakan huruf kha dan lamnya. Makna al-khuluq adalah mu'amalatun nas wa mu'asyaratuhum al-ishratat thayyibah. Mempergauli manusia, ya, bermuamalah dengan manusia atau mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Ini makna khuluq atau akhlak. Akhlak yang baik, yaitu bermuamalah dengan manusia atau menggauli manusia dengan pergaulan yang baik atau muamalah yang baik. Al-mabniyatu 'alal mahabbah, yang muamalah itu atau pergaulan itu dibangun di atas mahabbah, dibangun di atas rasa cinta, saling mencintai, saling menyayangi. Wal ikhlas, dan dibangun di atas keikhlasan, bukan karena terpaksa, bukan karena dia berbuat baik kepada kita, ada tendensi-tendensi khusus, ya. Ketika dia berbuat baik, kita berbuat baik. Kemudian ketika dia berbuat jelek, ya, kemudian kita menampakkan juga akhlak jelek kita. La. Akhlak yang mulia adalah bermuamalah atau bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, yang dibangun di atas rasa cinta dan dibangun di atas keikhlasan. Wanus, dan dibangun di atas nasihat, saling menasehati. Ketika seorang beri nasihat kepada temannya, ini akhlak yang baik, akhlak yang mulia, beri nasihat. wa qada'i hawaijihim, dan dibangun di atas qada' hawaijihim, saling menunaikan kebutuhan dan keperluannya. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Qada' hawaijihim, ini akhlak yang mulia. Wa ada'i hukukihim, dan dibangun di atas penunaian hak-hak manusia. Ini makna husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yaitu muamalah atau pergaulan dengan manusia dengan pergaulan yang baik, yang dibangun di atas rasa cinta, ikhlas, menasihati, ya, menunaikan kebutuhan atau keperluan manusia, atau menunaikan hak-hak mereka. Kemudian, ma yu'khadhu minal haditsain, faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis di atas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dua-duanya hadis Abu Hurairah. Al-awwal atau al-ula, faedah yang pertama, hadzanil haditsani syarifan fihima amrani aziman. Dua hadis yang mulia ini di dalamnya terdapat dua perkara yang agung. Apa saja? Yang pertama, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Faedah yang kedua, fa amma husnul khuluq, adapun akhlak yang baik. Fasifatun hamidatun batinatun fil qalb. Akhlak yang baik adalah sifat yang terpuji, yang batinah, yang tersembunyi fil qalb, di dalam hati. Ya. Di dalam batin. Sifat yang terpuji yang ada di dalam hati. Yadhhar atharuha, yang sifat ini akan nampak asarnya, akan nampak pengaruhnya, bil aqwal at-thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Walinil janib, dengan keramahan dan kesopanan atau kelembutan. Wal af'alil karimah, dan akan nampak dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Wa tahdzibin nafs, dan akan nampak dengan pendidikan terhadap jiwa, melatih jiwanya untuk berbuat baik. Ini makna husnul khuluq, sifat yang terpuji yang ada di dalam hati, yang akan nampak, ya, sifat tersebut dengan ucapan, dengan perbuatan. Dia akan mengucapkan ucapan yang baik, dan dia akan berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini orang yang memiliki akhlak yang baik, yang terpuji, ya. Wataqaddamal kalamu ala husnil khuluq mukarriran fi iddati ahadith, dan telah berlalu pembahasan tentang akhlak yang mulia. Sudah berlalu, mukarriran, terulang-ulang di beberapa hadis-hadis yang sudah kita lewati. Ya, silakan murojaah ke hadis-hadis yang sudah kita lewati tentang akhlak yang mulia. Wa min ahsaniha hadha targhibul karim minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis-hadis yang paling bagus, ya, dalam masalah akhlak, ya, adalah targhib, motivasi yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Biqaulihi, dengan sabda beliau, innakum lan tasa'unan nas bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memberi rasa lapang kepada manusia dengan harta-harta kalian. Akan tetapi kalian dapat memberi rasa lapang kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri dan dengan menggauli mereka dengan perakhlak yang mulia. Yakni artinya annahu la yatimmu lakum an tasa'unan nas bi'ta'il mal. Bahwasanya tidak sempurna kalian untuk memberi rasa lapang kepada manusia, itu kalian tidak akan bisa memberi rasa lapang kepada manusia dengan sempurna dengan cara memberikan harta. Ya, enggak akan. Kalian tidak akan dapat memberi rasa lapang kepada manusia dengan sempurna dengan memberikan harta. Likasratin nas likwakilatil mal. Yang demikian karena banyaknya manusia, ya, dan harta kita sedikit. Ya. Sedikitnya harta yang ada pada kita. Fahuwa amrun ghairu dakhilin fi maqduril bashar. Maka ini perkara yang tidak, atau ini perkara yang di luar kemampuan manusia. Ini perkara yang di luar kemampuan manusia menjadikan manusia ridho atau memberikan manusia rasa lapang, ya, dengan harta-harta kita. Ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Gak bisa. Kenapa? Karena manusia banyak, sedangkan harta sedikit. Nah. Walakin akan tetapi alaikum an tasa'uhum bibastil wajhi. Akan tetapi kalian bisa memberi rasa lapang kepada manusia, ya. Bisa menjadikan manusia senang kepada kalian, ya. Nyaman terhadap kalian bibastil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, ya. Menampakkan wajah yang berseri-seri wattalaqati, ya, dengan bermuka manis. Wal basyasyah, muka yang ceria, ya. Walinil janib, dan dengan sikap yang ramah, yang sopan. Wa khafdil janah, dan juga dengan kasih sayang, ya. Wa nahwi dzalika mimma yujlibu tahab bainakum. Dan yang semisal itu dari sifat-sifat akhlak-akhlak yang bisa mendatangkan at-tahab bainakum, bisa mendatangkan rasa cinta di antara kalian. Fa innahum muradullahi ta'ala, maka sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak akan dapat memberi rasa lapang kepada manusia secara sempurna dengan harta kalian, karena manusia banyak sedangkan harta sedikit. Nah, ini perkara yang di luar kemampuan manusia kalau harus memberikan kelapangan dengan harta, ya. Akan tetapi kita dapat memberikan kelapangan atau rasa lapang atau kenyamanan kepada manusia dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang terpuji seperti bastul wajihi wa husnul khuluq, muka yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri, yang ceria, dan akhlak yang terpuji, ya, sikap yang sopan dan ramah, serta hafdil janah, kasih sayang, ya, kepada manusia, dan yang lainnya dari berbagai macam sifat yang bisa mendatangkan tahab rasa cinta di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ya. Dan perintahkan manusia untuk berbuat urf, perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Memberi maaf kepada orang lain, ya. Kepada orang yang mungkin telah berbuat yang tidak baik kepada kita, ya, kita maafkan. Nah, kita tampakkan wajah yang berseri-seri, yang ceria, tapi ikhlas, ya. Jangan wajah berseri-seri ceria tetapi dalam hatinya dongkol. Nah, ini enggak ikhlas. Nah, tampakkan keikhlasan, ya. Nah, khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa amur bil urf, dan perintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh. Mereka yang berbuat jelek kepada kita ini orang-orang bodoh. Mungkin dia enggak faham, enggak ngerti, ya, atau belum dapat ilmunya, ya. Maka kita maafkanlah, kita berpaling dari dia, artinya kita maafkan. Nah, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Khudil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Seorang yang pemaaf akan disenangi oleh manusia, ya. Nah, akan disenangi. Manusia akan nyaman dengannya kalau dia adalah orang yang pemaaf. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya. Hendaklah kalian memberi maaf dan hendaklah kalian berlapang dada. Bukankah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ingin kalau kita berbuat salah, dosa, ya, bermaksiat dan seterusnya, kita ingin diampuni apa enggak? Pengen diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Maka demikian pula ketika orang lain berbuat salah kepada kita. Nah, mereka ingin dimaafkan oleh kita, maka maafkan. Waliyafu, berilah maaf. Waliyasfahu, dan berlapang dada. Ya, bukankah kalian ingin agar Allah memaafkan kalian, mengampuni kalian? Ya, maka hendaklah kalian juga menjadi pemaaf. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara akhlak-akhlak yang terpuji adalah pemaaf, dermawan, ya. Lapang dada, ya. Nah, memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya, ya. Nah, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, ya. Dan seterusnya. Nah. Berapa banyak orang dia terkesan, ya, dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak banyak harta, ya, untuk menarik orang banyak masuk Islam, ya. Senang dengan dakwah beliau, ya. Beliau tidak banyak harta, ya. Atau tidak mengeluarkan harta yang banyak untuk itu semua lah. Tetapi beliau menampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya. Sehingga banyak manusia yang terkesan dengan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam karena sebab melihat akhlak yang baik, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kebanyakan manusia terkesan dengan akhlak ini kemudian masuk Islam, ya. Mereka tidak diiming-iming harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghabiskan harta yang banyak, ya, agar mereka pada masuk Islam, ya. Tetapi beliau dengan menampakkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, kemudian manusia terkesan dengan akhlak tersebut sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Maka demikian pula seorang dai ilallah, ya, seorang dai ilallah ketika dia berdakwah menyeru manusia kepada Allah, hendaklah dia menampakkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya. Karena ini diantara perkara yang paling banyak pengaruhnya terhadap manusia. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Yaitu dia memberikan contoh yang baik ya, dengan perbuatannya, dengan praktek amalnya ya, dia memberi contoh yang baik kepada manusia ya, yaitu dengan berakhlak, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana dia menyeru manusia dengan ucapannya. Nah, namun kadang manusia lebih terpengaruh atau lebih terkesan ya dengan perbuatan atau praktek ya, yang dilakukan oleh seorang dai ya, daripada dengan ucapannya ya. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Kemudian manusia banyak yang terkesan dengan akhlak beliau dan mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, maka tentunya kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mengikuti metode dakwah beliau, tata cara dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan sampai terkesan ahlu sunnah itu kaku ya, ahlu sunnah itu apa keras ya. Nah, kita berusaha untuk menghilangkan kesan-kesan ini ya. Nah, yang kesan-kesan ini naam muncul ya pada orang-orang yang mirip dengan kita ya, mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi dan seterusnya ya, padahal mereka bukan ahlu sunnah dan bukan salafi. Bajunya sama dengan kita dan seterusnya. Nah, tetapi mereka tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Namun kita terkena imbasnya. Ya, kita terkena pengaruhnya. Nah, karena kita dianggap sama dengan mereka-mereka. Ya, yang keras, yang ini dan itu ya. Maka seyogyanya bagi kita berusaha untuk menghilangkan kesan-kesan keras, kesan-kesan naam kasar atau yang semisalnya, kesan-kesan naam tidak bermasyarakat ya, dan seterusnya. Hilangkan kesan-kesan ini. Artinya dengan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita naam ya, dengan praktek yang benar ya, berakhlak dengan akhlak yang terpuji ya, mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia dan seterusnya. Nah, dengan menyebarkan salam, dengan menyapa mereka ya, dengan memberikan nasihat dan seterusnya. Dari berbagai macam akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan keras, kasar dan tidak bermasyarakat dan seterusnya nantinya akan terbantah dengan praktek amal kita ya, dalam kehidupan bermasyarakat akan terbantah. Nah, mereka pun akan membantah sendiri ketika ada orang yang menuduh. Nah, ini kelompok yang keras, ini kelompok yang ini dan itu. Ya. Tapi karena kita sudah mempraktekkan kebalikan dari tuduhan itu, ya, maka nanti manusia yang akan menilai enggak, ya, mereka enggak begitu kok. Ya. Nah, mereka demikian dan demikian. Ini yang mestinya kita lakukan. Mempraktekkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji di tengah-tengah manusia. Dan ahlus sunnah harus terdepan dalam berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, apalagi ini adalah sebab dukhulul jannah, sebab masuknya seorang ke dalam jannah. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian faedah yang ketiga, amma taqwallahi ta'ala faqad fussirat bitafsirain. Adapun takwa kepada Allah maka telah ditafsirkan dengan dua tafsir. ahadihima salah satunya anna ma'naha fi'lu ta'at wa ijtinabul manhiyat. Salah satunya adalah makna takwa adalah menjalankan ketaatan atau perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ini makna takwa yang pertama. Asani makna takwa yang kedua, hiya ijtinabu ma'asillahi azza wa jal ala nuri minallah. Menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal di atas cahaya dari Allah. Itu di atas ilmu. Khasyata iqabilah, karena takut kepada siksa Allah. Wal qiyamu bita'atillah ala nuri minallah. Dan menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Raja'a sawabilah, dengan mengharap pahala dari Allah. Ini tafsir takwa yang kedua. Ijtinabu ma'asillahi azza wa jal ala nuri minallah khasyata iqabilah. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan khasyata iqabilah, karena rasa takut kepada siksa Allah. Wal qiyam bi ta'atillah, dan menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Raja'a sawabilah, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Ini makna takwa yang kedua. Intinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan ikhlas. Ya. Dengan ikhlas. Nah. Karena Allah. Nah. Bukan menjalankan perintah Allah, sholat dan lain sebagainya, karena terpaksa, karena ada fulan, karena ini. Bukan. Tapi karena berharap pahala dari Allah, karena ikhlas, karena Allah. Meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, bukan karena nah ini dan itu dari perkara-perkara dunia, ya. Tetapi karena Allah. Kenapa sekarang berhenti minum khamr? Ya, karena dokter menasihatkan untuk berhenti. Jadi bukan karena Allah berhentinya. Nah, karena kalau saya enggak berhenti, penyakit kanker saya akan kambuh, misalkan. Nah, orang seperti ini meninggalkan larangan dalam keadaan tidak mendapat pahala dari Allah. Nah, karena dia bukan karena Allah. Maka makna takwa Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya, dengan ikhlas, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi larangan karena takut dengan siksa Allah. Dia menjalankan perintah karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah. Ini makna taqwa Allah. Kemudian poin yang keempat atau faedah yang keempat, yang terakhir. Wa taqwa Allah Ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, hiya raqib ala tasarrufatil abdi fi ala niyatihi wa sirrih. Taqwa Allah itu adalah ar-raqib, yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba. Baik, nah, ketika dia bersama orang lain, wasirrih, atau ketika dia bersendirian. Taqwa Allah ini yang mengawasi. Nah, seseorang hamba, baik ketika dia bersama orang lain, bersama manusia, atau ketika sendirian. Faman waqara taqwa Allah fi qalbih, sonathu wa hafidathu minal mahalik. Barang siapa yang ketakwaan kepada Allah tertancap dalam hatinya, ya, maka ketakwaan tersebut akan memelihara dia dan akan menjaga dia dari perkara-perkara mahalik yang membinasakan. Terbetik dalam hatinya melakukan suatu hal yang dilarang, tapi ketakwaan dalam hatinya melarangnya. Nah, oh ini haram. Nah, ya. Ingat dengan siksa Allah Azza wa Jal. Ya. Ingat dengan ancaman dari Allah Azza wa Jal. Akhirnya dia tidak jadi melakukan hal yang dilarang tersebut. Ya. Inilah taqwa Allah. Ya. Taqwa Allah yang telah menjaganya, memeliharanya. Karena orang yang tertancap dalam hatinya ketakwaan kepada Allah, maka ketakwaan kepada Allah akan menjaga dia, memelihara dia dari perkara-perkara yang membinasakan. Oh ini haram, tinggalkan. Ya. dia berada di tempat yang enggak nyaman. Ya, ada musik, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Nah, takwallah yang akan menjaganya. Aduh, saya enggak nyaman di sini nih. Kita cari tempat lain lah. Nah, ya. Takwallah. Tempatnya berdesak-desakan dengan lawan jenis, ya. Aduh, enggak nyaman ini. Nah, cari tempat lain. Nah, ya. Takwallah yang akan menjaga dia. Fa innaha hasanatun tamna'uhu min an yakuma 'ala qabih aw yuqassiru fi wajibin. Aw yuqassiru fi wajibin. Dan takwallah ini adalah hisanah. Ya, benteng yang kokoh yang akan menghalangi seseorang dari melakukan hal yang jelek, ya, atau menghalangi seseorang dari meremehkan kewajiban. Nah, ketika adzan berkumandang, segera yang diingat adalah sholat, ya, tutup tokonya, nah, sholat, ya, berhenti dari pekerjaannya, sholat, ya. Sholat berjamaah, ya. Taqwallah, ya. Karena ada ketakwaan dalam hatinya. Ketakwaan adalah hasanah, benteng yang kokoh yang akan menghalangi seseorang dari melakukan hal yang jelek atau dari melalaikan kewajiban. Amma idza ghabati taqwa, adapun apabila ketakwaan kepada Allah itu hilang dari hati seseorang, dari dada seseorang, fa inna nafsal ammarata bisu tusayyirul ins tusayyiru bil insani ila syahwat, maka nafsu yang selalu memerintahkan kepada yang jelek, ya, inna nafsal ammaratum bisu, ya, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jelek, illa ma rahimar rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Orang yang hilang ketakwaan dalam hatinya, fa inna nafsal ammarata bisu, maka jiwanya yang selalu memerintahkan kepada yang jelek, tusayyiru bil insan, itu akan membawa manusia ila syahwat, kepada syahwat, menggiring manusia, ya, kepada syahwat. Ketika ketakwaan tidak tertancap dalam hatinya, dia akan selalu diarahkan, dibimbing, ditunjukkan kepada syahwat. Nah, walau kana fiha ma'siyatullah. Nah, walaupun padanya terdapat kemaksiatan kepada Allah, dia enggak peduli. Yang penting terpuaskan syahwatnya, keinginannya, ya, kepuasannya. Ya. Yang demikian karena hilangnya ketakwaan atau lemahnya ketakwaan dalam hatinya. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perkara atau sebab atau cara untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan thalabul ilmi, belajar, belajar agama, ngaji, ya. Dan juga dengan berteman dengan orang-orang yang bertakwa, berteman dengan orang-orang yang soleh, ini akan bisa menjaga ketakwaan seseorang. Berteman dengan orang-orang yang baik, nah, orang yang soleh, orang yang bertakwa, muttaqun. Nah, dan hendaklah kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.